Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, lanjutan ayat 183 Al-Baqarah, ayat 183 insyaallah taala. Ini masalah atau ayat-ayat, rangkaian ayat tentang bulan puasa atau puasa. Dan puasa dan bulan puasa kira-kira 2 bulan lagi, sangat dekat ya. Bulan puasa tahun lalu mulai pandemi itu, kita sholat di rumah sampai Id di kediaman masing-masing. Masya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan masa pandemi ini sesegera mungkin sehingga kaum muslimin bisa kembali beraktivitas normal, dan semoga Allah ta'ala sembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit atau di antara kaum muslimin yang sedang sakit. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang alladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ih, wahai orang-orang yang mempercayai, mengimani Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariat Allah Ta'ala. Berarti ini seruan untuk kita juga. Ada apa? Kutiba alaikumus siyamu. Kutiba, makna kutiba di sini furidha atau ujiba. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, faradallahu alaikumus siyama kama faradahu alal umami min qablikum kama kutiba alal ladhina min qablikum. Allah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. Jadi kutiba dan kataba itu bisa maknanya faradha, aujaba, mewajibkan. Ini pemahaman dalam lughah dan juga disebutkan dalam masalah usul fiqih, yaitu sighah al-ijab, sighah mewajibkan, furidha, kutiba, kataba, faradha, dan semisalnya. Diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba. Dan puasa itu apa maknanya? Puasa adalah, as-sawm adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i ma'an niyati fi waqtin makhsus. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bawai dalam tafsir beliau, bahwasanya as-sawm, kalau secara bahasa jelas as-sawm maknanya imsak, menahan, imsak. Ya. Adapun secara syariat, as-sawm adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima', menahan diri dari makan, minum, dan jima'. Karena makan, minum, dan jima' ini mubtilatus saum, pembatal-pembatal saum secara fikih. Jadi ada pembatal puasa secara ijza'ul amal atau sihatul amal, dan ada pembatal puasa secara thawabul amal. Nah, ini bedakan. Pembatal puasa secara ijza'ul amal, yaitu keabsahan amal, keabsahan puasa, yaitu makan, minum, jima', batal puasanya secara fiqih, secara keabsahan. Tapi kalau misalnya pembatal puasa secara thawab, secara tazkiyatun nufus, ya banyak. Berbicara ngelantur, bohong, ghibah, namimah, nah itu pembatal pahala puasanya. Tapi secara fikihnya batal enggak? enggak batal. Secara fikihnya tidak batal. Nah, as-shaum ini al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i, makan, minum, jima' dan puasa itu menahannya dengan ada niat. Dengan ada niat fi waqtin makhsusin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus. Jadi puasa waktunya dikhususkan. Makanya para ulama mengatakan puasa Ramadan itu kewajiban termasuk wajib mudhayyaq. Wajib mudhayyaq yaitu wajib yang memang eksklusif pada waktu itu saja. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, minal anbiya'i wal umam, dari para nabi dan para umat. Jadi sebelum syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah ada syariat puasa di zaman dahulu, di zaman Bani Israel. Ya. Di zaman Bani Israel. Tetapi durasinya dulu beda ya, lebih panjang dibandingkan puasa kita sekarang. Kama kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Maka dikatakan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, la'allakum tattaquna rabbakum, agar apa kalian itu bertakwa kepada Rabb kalian. Fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahda. Sehingga dengan puasa itu kalian akan menjadikan antara diri kalian dengan maksiat adanya tameng. Ya, dengan taat kepada dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita ngerasa kok, tersaksikan dan terasakan oleh seluruh dari kaum muslimin pas lagi bulan puasa itu nafsu untuk bermaksiat lebih sedikit, terlebih di awal-awal bulan Ramadan ya. Nah, tengah-tengah udah mulai itu. Akhir-akhir ya back to new normal. Akhir-akhir udah mulai lagi dah, ya kan? Itu karena memang ya kurang bertakwa aja dan kurang betul-betul kurang persiapan. Nah, ini kita kan udah masuk bulan Rajab, ikhwan. Ya kan ya, sekarang bulan Rajab ini. Ya, Rajab. Hah? Awal Rajab. Habis Rajab Syaban, habis Syaban Ramadan. Kemana aja kita gitu kan? Makanya kok kerasanya pas banget nih tafsir Muyassar di ayat ini, kangen banget rasanya sampai Ramadan. Masalahnya Ramadan kita gimana ya? Masih. Tapi menurut ana wallahu alam, kalau ana pribadi ana merasa dan Allah yang lebih tahu tentang amalan kita semua. Ramadan kemarin pas malam itu sebaik-baik Ramadannya ana loh. Untuk ana ya. Enggak, bukan masalah sedihnya kita enggak bisa tarawih, bukan itu aja, enggak. Terjaga dari banyak hal. Iya, karena enggak keluar, mata enggak lebih terjaga walaupun ada internet juga sih. Nah, kemudian untuk baca Al-Qur'an itu lebih luang lagi waktunya. Boleh dikatakan dan Allah lebih tahu dan semoga Allah menjaga anak dan juga antum. Itu tilawah anak paling banyak Ramadan kemarin dibandingkan Ramadan sebelumnya. Antum kalau tahu Ramadan sebelum-sebelumnya ini 3 tahun belakangan Ramadan sebelum pandemi kemarin. Itu undangan kajian membludak, ikhwan. Kalau alhamdulillah anak pribadi kalau kajian sebelum Ramadan pun sudah biasa, kajian harian sudah biasa ya. Siang selalu ada kajian di mana di sini situ kita alhamdulillah. Jadi terbiasa memang. Tapi bagi sebagian asatidzah yang memang tidak begitu dikenal, bukan karena mereka enggak lebih afdol, mereka lebih afdol, lebih terjaga ikhlasnya. Tapi pas Ramadan itu biasanya itu membludak gitu undangan tuh. Bisa jadi tiap siang di jam kantor, di jam kerja, di hari kerja selalu ada undangan kajian siang. Iya, jadi rezekinya banyak ya. Iya. Emang kayak gitu kan? Iya. Kebahagiaan sebagian ustadz di bulan Ramadan itu diantara bulusnya itu. Iya. Ketika di bulan normal, di bulan non-Ramadan itu mungkin jatah kajian sedikit, rezekinya mungkin ya banyak juga, tapi tidak sebanyak di Ramadan. Makanya Ramadan ini berkah bagi banyak orang gitu, terutama pedagang. Ya. Tapi memang intinya Ramadan itu untuk bertakwa. Puasa itu tujuan untuk bertakwa. Baik puasa Ramadan dan juga selain Ramadan. Karena dengan kita menjaga diri dari makan, minum dan jima, maka dengan itu kita bisa terjaga dari maksiat, ya. La'allakum tattaqun. Kemudian kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Jadi di sini katakan dalam tafsir Al-Muyassar, faradallahu 'alaikum siyama ayamin ma'lumatil 'adadi wa hiya ayyamu syahr Ramadan. Ya. Ayatnya ada akhir. Nah. Kalau tafsir Muyassar ada ya, alhamdulillah, tapi kalau enggak ada enggak apa-apa. Yang penting ayatnya. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian puasa ayama ma'lumatil 'adad, yaitu hari-hari yang bilangannya diketahui. Yaitu hari-hari di bulan Ramadan yang jumlahnya kadang 29, kadang 30. Kalau kata Nabi SAW, asalnya bulan itu asalnya bulan kalender Hijriyah 29 hari. Itu asal. Tapi kadang-kadang di sebagian tahun berapa bulan? Ada 30, ada yang 30, ada yang 29 gitu ya. Beda kalau misalnya perhitungan matahari Masehi itu fix ya. Januari 31 ya. Februari 28, kadang-kadang 29. Maret 31. Habis itu April 30, Mei 31 dan seterusnya. Fix Desember 31. Tapi kalau dalam kalender Hijriah itu enggak 29 pada asalnya, namun dilihat nanti hilalnya bagaimana. Apakah diteruskan 30 atau kita ganti bulan, tergantung terlihat atau tidaknya hilal, ya. Kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian, faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian maridan, marid yaitu sakit. Ini kan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maridan mutlak dengan kemutlakan penyakit, tetapi diikat oleh para ahli tafsir maridan yasuqu alaihi shaum, penyakit yang mempersulit puasa untuk orang itu. Tapi itu pun ya harus digariskan, penyakit yang menyulitkan apa? Karena kadang bisa relatif. Kadang pusing doang itu menyulitkan memang. Tapi tetap dia tetap wajib puasa karena kesulitan tersebut tidak melazimkan adanya penyakit tambahan gitu loh, atau memperparah penyakit. Kalau ternyata masyaqah tersebut memperparah penyakit, baru mungkin itu bisa dimaafkan sehingga dia bisa tidak puasa ketika itu dan diqadha di hari setelah bulan Ramadan. Iya gitu. Nah, kalau misalnya antum misalnya flu ya, atau ingusan, enak enggak puasa pas lagi flu? Ya enggak enak. Enggak puasa aja enggak enak, apalagi pas puasa. Tapi apakah dengan puasa membuat flu tersebut semakin parah? Ya enggak juga kan? Maka tetap wajib atas orang yang flu atau bersin-bersin puasa. Misalnya ada orang sakitnya apa? Sakit panu misalnya. Ya dia puasanya tetap aja, enggak bertambah panunya, enggak bertambah gatal-gatal, borok, kudis, kurap dan seterusnya. Itu enggak ada kaitannya marot tersebut tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya. Nah, di sini masyaqqah yang mengakibatkan atau berefek lebih memperburuk ya, penyakit tersebut. Au ala safarin, atau lagi safar. Kata di sini dalam tafsir Muyassar, ka au musafirun falahu ayuftir. Yang lagi safar, dia telah melampaui 80 km lebih, maka dia boleh iftar. Iftar itu artinya dia apa? Tidak puasa. Zahirnya di sini ikhwan. Zahirnya di sini dengan tafsiran an yuftir, falahu an yuftir, tidak berpuasa. Dia boleh iftar, boleh breakfast, boleh tidak puasa. Orang yang ketika mau safar, ya, dan dia baru mau niatan safar dan dia baru akan safar di siang hari, maka dia tetap wajib untuk puasa di sebelum safarnya. Ya enggak? Ini yang harus dicerdaskan di sebagian kaum muslimin. Karena ada di antara kaum muslimin enggak kayak gitu metodenya. Besok kan kita kan safar. Udah enggak usah sahur, enggak usah puasa. pagi-pagi sarapan, salah. Safarnya jam berapa, Pak? Jam 10 pagi. Ya enggak gitulah. Sampein puasa dulu. Nah, kalau ternyata jam 10 ternyata benar safar, itu pun baru boleh iftornya setelah antum melewati daerah lingkungan antum. Iya. Ya, biasanya safar pakai misalnya antum dari terminal nih, terminal apa terus ke sini? Kampung Rambutan ya? Nah, antum dari Kelanggan nih misalnya, Pak ya. Nah, bahkan jangan kan sampai ke Kampung Rambutan. Cilangkap aja ini udah lewat dari lingkungan antum. Mungkin kalau masih di Keranggan, urufnya itu masih satu daerah, satu balat lah. Tapi kalau udah sampai Cilangkap, udah antum boleh iftar di situ. Iya, kemudian diantar sampai ke Kampung Rambutan. Sampai Kampung Rambutan kemudian udahlah nyewa antum aja, pakai antum aja supirnya, akhirnya jadi Kang Hendy supirnya. Anda tahu. Iya, akhirnya jadi Kang Hendy sampai Cilacap, sampai Kang Hendy tanpa persiapan tempat. Anda tahu sejarah itu. Iri ceritain. Nah, ada yang puasa lagi puasa sini? Enggak ada. Tak ada yang puasa, alhamdulillah. Nah, kemudian fa'idatun min ayyamin ukhra. Enggak, kalau ada yang puasa kita bawa bukaan, beli bukaan nanti. Mana tadi? Ya, jadi puasa dulu. Baru kemudian nanti safar, bolehlah dia silakan. Kalau kan pas safar bisa jadi dia enggak enak-enak aja puasa safar nih. Ya udah puasa aja, lanjut puasa kan bisa gitu. Iya. Jadi enggak kayak sebagian orang malah justru enggak puasa duluan baru safar. Ya. Enggak puasa duluan, udah enggak usah sahur. Akhirnya sarapan. Kemudian jam 10 enggak jadi safar. Akhirnya hari itu enggak jadi, enggak safar enggak dapat, puasa enggak dapat. Enggak benar, ya. Maka kalau dia ternyata iftar karena ada uzur, baik ada rukhsah bukan uzur, rukhsah dan juga uzur bisa. Marad, penyakit yang mempersulit puasanya dia, atau safar secara mutlak, walaupun antum safarnya gampang, tapi kalau udah sebut safar antum dapat rukhsah, boleh tidak puasa gitu. Antum ke Bandung, ke bandara gampang, seret, gak nyampe sejam nyampe Bandung, kholas. Susah gak? Gampang. Tapi boleh gak antum tidak safar? Boleh, dapat rukhsah. Wa fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka fa'wa 'alaihi siyamu 'adadin min ayyamin ukhrin biqadri allati aftara fiha, maka wajib atasnya puasa 'adad min ayyamin ukhar, sejumlah dengan bilangan yang telah dia tinggalkan ya di hari-hari lain. Di hari lain maksudnya di selain bulan Ramadan, sekadar dengan hari yang telah dia habiskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Nah, ini ada kasus sekarang. Orang-orang yang وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة atau مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه فدية عن كل يوم يفطره وهي طعام مسكين. Nah, sekarang kasus orang yang يتكلفون الصيام, terbebani dengan puasa dan betul-betul berat puasa atas dia, dan ghairu muhtamalah, puasa ini tidak bisa untuk ditanggung oleh dia. Seperti al-syeikh al-kabir. Syeikh kabir sini maksudnya syeikh dalam artian wong tuwo, bukan syeikh ustaz. Syeikh kabir, masya Allah, Ustaz Hasan syeikh kabir Cilangkap. Misalnya Ustaz Abu Sama syeikh kabir Cilangkap misalnya. Ya syeikh kabir beliau, karena namanya besar gitu loh. Ustaz Hasan syeikh kabir, kabir apa? Kabir batnuhu. Kabir perutnya. Syekh, bukan itu maksudnya. Syekh kabir sini orang tua berusia lanjut yang tidak memungkinkan baginya untuk puasa. Atau wal maridhi alladhi la yurja shifa'uhu. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya tidak ada harapan sembuh, bukan tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Sedikit rationya ini, ini enggak lama lagi gitu kata dokter nih. Atau lama hidupnya insya Allah, tapi sembuhnya enggak bakal ada. Ya, enggak ada obatnya gitu. Ya. Ya, yang seperti ini enggak memungkinkan puasa, tapi penyakit yang memang tidak mungkin puasa. Adapun penyakit yang tidak mungkin dia sembuh tapi dia mungkin puasa dengannya, ya tetap wajib puasa. Contoh dia sakit apa misalnya? Bisul. Bisulnya terlalu parah, kata dokter ini enggak ada obatnya ya, Pak. Kayaknya ini sampean bakal bisul selamanya gitu. Enggak ada. Oh, kok bisa kayak gitu, Ustaz? Pak dokter. Ya. Kok bisa kayak gitu, Dok? Gitu. Ya emang kayak gitu. Udah ini bisul bukan bisul sembarangan, ini bisul eksekutif ini. Bisul abadi. Ini bisul abadi. Kekal selamanya, Pak. Kapan saya enggak ada bisulnya? Nanti pas di akhirat mulus lagi insyaallah gitu. Itu kata dokternya. Ya. Maka ini enggak bisul enggak mempengaruhi terhadap puasa. Kalau penyakit dalam dia enggak memungkinkan untuk sembuh dan berpengaruh pada puasanya, kalau dia puasa berpengaruh pada penyakitnya, maka ini boleh dia tidak berpuasa. Ini disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya, syekh kabir atau orang yang penyakitnya tidak mungkin, tidak ada kesembuhan kata para dokter. Maka dia membayar fidyah. Fidyatun 'an kulli yaumin yuftiru. Fidyah satu hari untuk satu hari, satu fidyah, satu paket untuk satu hari yang telah dia tinggalkan dari pola puasa itu. Apa? Ta'amu miskin fidyahnya. Tebusannya satu paket makanan untuk orang miskin. Tapi takarannya yang lebih baik adalah kita kembalikan ke uruf yang bisa mengenyangkan dia dari makanan pokok dan lauk-lauknya. Paham di sini? Berarti kan kita kan kayak nasi kotak itu udah cukup ya? Kalau misalnya antum ngasih nasi padang, nasinya kan banyak tuh, sama kuahnya doang, tanpa ada lauk. Kira-kira cukup nggak? Ya enggak lah, ini penghinaan, pelecehan namanya. Tuh makan tuh orang miskin tuh. Kan nasi banyak, bersyukur kayak udah saya kasih, gitu kan? Iya, enggak, tapi orang miskin ternyata berilmu, nggak bisa kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, gitu kata Allah. Sesuai standar dengan keluarga antum dong, Pak, gitu kata orang miskinnya. Akhirnya dikasih sama loknya telur ke rendang, masya Allah, ajib rendang. Nanti buah-buahnya ada apel, pisang, iya, terus ada lontongnya, ada bakwannya, tahunya. Buka puasa ini namanya, ya. Iftar jamaah ini namanya nih, kurma 3 biji gitu kan, iya. Dalam plastik klip gitu ada kurma 3 biji ya, masya Allah, sama air 1, nah, es buah. Udah buka puasa iftar jamaah di masjid-masjid umum nih. Nah, ini yang seperti dia memfidyah ta'am miskin untuk satu hari satu paket. Kalau ternyata dia ya enggak memungkinkan kan 30 hari atau 29 hari. Karena enggak mungkin dia puasa dalam bulan Ramadan, maka ya 29 paket itulah. Terus kapan enaknya? Ya di hari tersebut silakan. Tapi jangan langsung dari hari pertama langsung 29 paket. Jamak takdim katanya. Enggak gitu ya. Enggak gitu, antum kan belum tahu, siapa tahu di pertengahan Ramadan mati gitu kan. Gitu ya. Jadi nanti aja enggak masalah, tapi bayar fidyah. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata para ulama, faman zada fi qadri al-fidyati tabarru'an minhu fahuwa khairul lah. Siapa yang menambah kadar fidyahnya sebagai tabarru', kerelaan hati, maka itu baik buat dia. Jadi boleh nih bagi yang membayar fidyah, ya termasuk juga misalnya sebagian ulama mengatakan ibu hamil atau ibu menyusui. Ya kalau memang khawatir akan dirinya atau bayinya atau dirinya dan bayinya, maka ini perempuan berselisih pendapat mengenai fidyahnya gitu loh. Apakah dia tetap wajib qadha atau fidyah doang atau dua-duanya dan seterusnya. Ya. Maka itu dia bayar fidyah, terus ternyata dia tambahin dengan uang saku untuk fakir miskin atau dengan bebuahan, itu tatawu namanya. Bonus. Maka itu enggak masalah insyaallah. Fa wa khairullah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. وصيامكم خير لكم مع تحمل المشقة من إعطاء الفدية إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى. puasanya kalian, wahai orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang memang sakit, itu sebenarnya lebih baik buat kalian. Walaupun susah ya, dibandingkan kalian sebatas memberi fidyah. Itu kalau kalian tahu ya. Tapi di sini Allah memberikan pilihan. Silahkan gak puasa, tapi bayar fidyah. Kalau memang gak kuat, udahlah gak puasa aja, gak apa-apa. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, yang Allah turunkan darinya padanya Al-Qur'an. Ya, di sini katakan dalam tafsir Syahrul Ramadhan alladhi ibtada Allahu fihi fi'lal haqq fihi awdahu dalaili 'ala hudallah wa 'ala al-fariq bainal haqq wal batil. Syahr Ramadhan alladhi ibtada Allahu fihi inzalul Qur'ani fi lailatul qadar. Di bulan Ramadhan Allah mulakan penurunan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Yaitu Al-Qur'an disebutkan oleh sebagian ulama diturunkan ke Al-Bait Al-Ma'mur namanya di bulan Ramadhan di malam Al-Qadar namanya. Hidayatan linnasi lil haqq, petunjuk untuk manusia menuju kebenaran. Fihi awdahu dalaili ala hudallah, di dalam Al-Qur'an ada petunjuk menuju petunjuk Allah Ta'ala, yaitu ada penjelasan-penjelasan paling jelas menuju petunjuk Allah, dan juga wa 'alal fariqi bainal haqq wal batil, yaitu pembeda antara hak dan batil di Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala, faman syahida minkumush-shahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia puasa. Syahadah, yaitu menyaksikan dengan mata kepala, baik dengan teropong atau gimana tuh, dengan mata kepala melihat ada hilalnya, maka hendaklah dia puasa. Faman hadara minkum asyhara wa kana sahihan muqiman falyasum naharahu. Barang siapa yang hadir pada bulan tersebut dan dia sehat, juga dia dalam posisi muqim, maka wajib dia untuk puasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kata Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kayak tadi. Wa yurakhasu lil marid wal musafiri fil fitr thumma yaqdiyani 'adad tilkal ayyam. Diberikan rukhsah dan keringanan bagi orang yang sakit dan musafir untuk iftar. Kemudian baik orang yang sakit ini atau yang musafir, silakan mengqadha sesuai jumlah bilangan hari yang telah dia tinggalkan dari puasa. Kata Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yaitu yuridullahu ta'ala bikumul yusra wa suhulata fi syara'ihi wa la yuridu bikumul usra wal masyakkah. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dalam syariatnya, dan Allah tidak menginginkan kesulitan dan masyakkah. Dan lihat rukhsah yang Allah berikan. Dan juga di sini iradah yang dimaksud di sini iradah syar'iyah, ikhwan. Iradah syar'iyah. Allah menginginkan kemudahan syariat dan konsekuensi syariat. Adapun secara kauniyah, Allah juga menginginkan kesulitan dan kemudahan. Tapi di sini ini anak saya sudah. Antum puasa. Ya. Menahan godaan syahwat, apalagi nikah di bulan Sya'ban 28. Nekat dia cari fidyah, cari kodok 2 bulan berturut-turut. Iya. Kayaknya sering safar dia sengaja tuh. Ya. Itu kemudian udah di kos-kosannya ya, tiap hari ngeliatnya bini mulu gitu kan. Ditahan-tahan tuh siang tuh. Ya. Ini sulit enggak? Sulit. Ini keinginan Allah, bukan keinginan Allah secara iradah kauniyah namanya. Tapi keadaan berpuasa, syariat puasa itu keinginan pemudahan dari Allah secara syar'i. Ala kulli hal seperti itu. Tafsilannya kapan-kapan di kajian tauhid ya. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, walitukmilul iddata shiyami syahra. Kalian hendaklah menyempurnakan bilangan puasa satu bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Walitakhtamu siyama bitakbirillahi fi idil fitr. Yaitu hendaklah di hari idul fitr kalian bertakbir. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, itu. Bertakbir. walitu'azzimuhu 'ala hidayatihi lakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah karena Allah memberi hidayah pada kalian. Walikai tashkurulakum tashkurun walikai tashkurulahu 'ala man ma an'ama bihi 'alaykum min al-hidayati wat tawfiq wat taysir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib 'anni fa inni qarib. Ini wa idza sa'alaka ya Muhammad 'ibadi 'anni fa qul lahum inni qaribu minhum. Kalau ada hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, tentang Allah, maka katakan kepada dia, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu maha dekat dengan ilmunya, maha tahu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yaitu Aku menjawab doanya pendoa jika dia doa langsung kepada aku, minta langsung kepada aku. Ya. Minta anak, minta sama Allah. Minta anak yang soleh supaya disolehkan, minta sama Allah. Minta istri yang salihah, minta sama Allah. Maka Allah mendengar, Allah maha dekat dan Allah menjawabnya. Namun namanya juga raja. Menjawabnya kapan terserah Allah. Bagaimana jawabannya terserah Allah. Kita enggak bisa mengatur Allah, sementara Allah lah yang mengatur kita. Dan yakin deh, apa yang Allah jawab dan kapanpun Allah jawab, itulah yang paling bermaslahat, paling baik. Ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fal yuti'uni fima amartuhum bihi wa nahaituhum anhu. Maka hendaklah mereka taat kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yahtaduna ila masalihi dinihim wa dunyahum. Sehingga mereka mendapatkan petunjuk menuju maslahat agama mereka dan maslahat dunia mereka. Ya, dunia biasanya tentang masalah kerja, masalah penghasilan. Itu harus diikat dengan apa? Dengan tawakal dan doa. Harus diikat dengan tawakal dan doa dan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita liar begitu aja, tawakal enggak, doa enggak, ngandelin diri sendiri, enggak ngerti syariat, maka balasannya di dunia dan akhirat itu pedih sekali. Ya, wa fi hadhihi al-ayati ikhbarun minhu subhanahu an qurbihi min ibadihi al-qurbul la'iqu bi jalalihi. Di ayat ini ada pengkhabaran dari Allah tentang dekatnya Allah terhadap hamba-Nya dengan kedekatan yang pantas dan sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hah? Ayah, tak. Waduh, ini waktunya sempit ini. Masih nanya. Ayah, fadal. Dari Hilti Marmar. Ustaz bertanya, apakah fidyah yang afdalnya itu dibayar saat itu juga atau boleh dibayarkan setelah Ramadan? Kemudian bagaimana apabila dia? Dia boleh dibayar di hari tersebut atau setelah Ramadan, mana yang mempermudah baginya itu yang lebih afdal. Mas. Kemudian bagaimana boleh fidyah ternyata diterima oleh orang miskin yang tidak soleh, yaitu fakir miskin yang tidak puasa tanpa uzur. Waduh, dia nggak pernah puasa sama sekali. Meyakini puasa itu wajib nggak? Nih takutnya kalau nggak meyakini puasa wajib itu miskin yang kafir itu, udah miskin kafir lagi. Enggak, kalau mau lebih ihtiyat lagi. Walaupun sebenarnya sah aja dia ngasih, cuman mau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, dia kasih besok-besok alokasikan ke fakir miskin yang memang berpuasa, ya, panti asuhan misalnya. Iya, jangan asal sembarangan lihat orang mukanya miskin gitu dilihatnya. Orang muka miskin banyak, tapi bisa jadi dia kaya. Iya, bukankah begitu Pak Abu? Ini kakak berhubungan suami istri di bawah mana? Suaminya, karena istri enggak mungkin. Istrinya merayu. Dosa dia, dosa istrinya. Istrinya kalau puasa 2 bulan enggak mungkin 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau misalnya memberikan fidyah, istri kan enggak punya penghasilan. Masih umumnya enggak bertanggung jawab dengan itu. Suaminya lah itu. Bagaimana kalau kasusnya suaminya enggak sengaja, maksudnya enggak sengaja, enggak ngeh kalau ini bulan Ramadan. Istrinya itu tahu, cuman istrinya menikmati, biarin aja, bodo amat lah, biarin. Toh nanti kalau ketahuan juga suami sayang puasa dua bulan berturut-turut. Ini istri yang licik ini ya. Nah, tapi yang dosa istrinya. Setelah selesai itu perbuatan mandi junub, kemudian ternyata suami baru sadar, maka itu tidak apa-apa. Tapi besok-besok jangan lakukan lagi. Ya jangan diulangi ya. Cukup sekali itu aja. Begitu, jadi untuk suaminya aja itu ya. Wallahu a'lam. Kalau perempuan enggak mungkin disyaratkan puasa dulu. Nanti haid keputus lagi. Sampai menopause baru bisa itu. Jadi enggak. Oke. Kita lanjut ke tafsir juz 6 surah Al-Maidah.